Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita dari kitab ini masih seputar tafsiran dari Quran surat Ali Imran. Kali ini mulai dari ayat yang ke-154. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kami turunkan keamanan kepada kalian setelah kalian ditimpa duka cita." Salah satu bentuk dari keamanan itu adalah rasa kantuk yang meliputi sebagian kelompok dari kalangan kalian. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Adapun sekelompok lainnya, justru mereka mencemaskan diri-dirinya. Mereka berprasangka buruk kepada Allah seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Yaquluna halana minal amri min syai. Mereka mengatakan, apakah kami memiliki kuasa terhadap satu perkara? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan oleh wahai Muhammad, sesungguhnya semua urusan, semua perkara itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yukhfuna fi anfusihim ma la yabduna laka. Mereka menyembunyikan sesuatu dalam diri-dirinya yang tidak ditampakkan di hadapanmu. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, kalau seandainya kami memiliki kuasa terhadap satu perkara, tentulah kami tidak akan dikalahkan atau dibunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Katakan olehmu wahai Muhammad, law kuntum fi buyutikum, seandainya kalian ada di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang ditetapkan oleh Allah atas mereka bahwa mereka akan mati atau terbunuh, niscaya mereka akan keluar dari rumah-rumahnya menuju tempat mereka terbunuh atau tempat mereka mati. وليبتليالله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. Sungguh Allah akan menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian dan akan membersihkan apa yang ada dalam hati-hati kalian. Wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu yang ada dalam dada manusia. Kita lihat tafsiran dari ayat ini. Qala thumma kana min rahmatillah bil mu'minin al mukhlasina an alqa fi qulubihim min ba'di ma nazala biha min hammin wa ghammin itmi'nanan wa thiqatan fi wa'dillah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menerangkan bahwa termasuk dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ikhlas adalah Allah akan tuangkan ke dalam hati-hatinya setelah mereka ditimpa duka cita berupa itmi'nan, ketentraman, wathiqatan, dan kepercayaan fi wa'dillah, terhadap janji Allah Azza wa Jalla. Jadi duka cita, kesedihan yang diterima dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, tidak akan lama, tidak terus menerus. Ada saatnya nanti di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman, berikan ketenangan, dan itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Ketika mereka ditimpa duka cita, kesedihan, mereka tidak cemas, mereka tidak khawatir, karena mereka yakin dan selalu yakin bahwa setelah itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Qala wa kana min atharihi nu'asa ghashiya ta'ifatun minhum aw ta'ifatan minhum. Kemudian Allah terangkan bahwa salah satu bentuk ketentraman yang Allah berikan adalah adanya rasa kantuk, ghashiya ta'ifatan minhum, yang meliputi ta'ifatan minhum, sekelompok dari mereka, orang-orang yang beriman. Wa hum ahlul ikhlas wal yaqin, yaitu orang-orang yang ikhlas dan selalu yakin. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Ketika merasakan kekalahan di perang Uhud, tidak lantas itu membuat mereka terus-terusan dalam kesedihan. Allah dengan rahmatnya memberikan ketentraman, ketenangan dalam hati mereka. Dan salah satu bentuknya adalah justru mereka dihinggapi rasa kantuk yang membuat mereka bisa istirahat. Wa ta'ifatun ukhra ahammahum khalasu anfusihim khassatan. Namun Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menjelaskan tentang sekelompok yang lainnya. Sekelompok yang lainnya yang mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Ahammahum khalas anfusihim, yang mereka inginkan hanyalah bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri-dirinya. Lain. Wadhu'fat 'azimatuhum, tekad mereka sangat lemah. Wasyughilu bi anfusihim, mereka disibukkan untuk mengurus diri-dirinya. Wa asa'u dhanna bi rabbihim, lalu mereka berburuk sangka terhadap Rabbnya. Wabidinihi, berburuk sangka terhadap agamanya. Wabinabiyihi, dan berburuk sangka kepada nabinya. Siapa sekelompok yang lain yang bersama dengan orang-orang yang beriman ini? Jawabannya adalah munafiqin, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ketika kaum mukminin tetap merasakan ketentraman dan ketenangan meskipun sebelumnya ditimpa duka cita, Orang-orang munafik malah mencemaskan dirinya. Ya. Mencemaskan diri-dirinya. Mereka sibuk menyelamatkan dirinya. Sibuk mengurusi dirinya. Kemudian mulai berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berburuk sangka kepada agamanya, berburuk sangka kepada nabinya. Wa dhannu anna Allaha la yutimma amra rasulihi, mereka mengira bahwa Allah itu tidak akan menyempurnakan urusan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengira bahwa Allah itu tidak akan menolong rasulnya. Wa annal islam lan taquma lahu qa'imah, mereka pun mengira bahwa Islam itu tidak akan pernah bisa tegak. Walidzalika tarahum nadimina ala khurujihim, oleh karena itu mereka nampak nadimin, nampak menyesal, ala khurujihim, ketika mereka ikut berperang bersama dengan kaum mukminin. Saat kalah seperti ini kondisi orang-orang munafik. Tapi ketika kaum mukminin mendapatkan kemenangan dan mereka ada bersama dengan kaum mukminin, mereka ikut merasakan kesenangan, bahkan paling senang, ya. Karena mereka mengharapkan adanya keuntungan di balik kemenangan kaum mukminin. Di saat kalah justru seperti ini, menyesal, ya. Menyesal kenapa ikut keluar berperang bersama dengan rombongan kaum mukminin. Yaqulu ba'dhum li ba'dhin. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa sebagian mereka, orang-orang munafik, berkata kepada sebagian yang lain, hal kana lana min ikhtiyar fil khuruj lil qital? Apakah ada pilihan bagi kita untuk bisa keluar dari peperangan ini? Ini yang disebutkan di ayat tadi, hal lana minal amri min syai. Apakah kita memiliki kuasa atas satu perkara? Ini maknanya, apakah kita punya pilihan untuk bisa keluar dari peperangan ini? Qul lahum ayyuhar rasul innal amra kullahu lillah. Katakan oleh muhai rasul. Di ayat itu Allah merintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, innal amra kullahu lillah. Semua urusan, semua perkara itu ada di tangan Allah. فَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ حُرُوجَكُمْ وَمَا حَدَّثَ لَكُمْ, dialah Allah yang telah menakdirkan kalian keluar ikut berperang. وَمَا حَدَّثَ لَكُمْ, dan telah menakdirkan apa saja yang terjadi menimpa kalian. وَهُمْ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَا يَذْهَرُونَهُ لَكَ مِنَ الْحَصَرَةِ عَلَى خُرُوجِهِمْ لِلْكِتَالِ. Allah beritahukan bahwa mereka يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, menyembunyikan dalam diri mereka sesuatu dari rasa rugi, ya. Karena ikut keluar untuk berperang yang itu tidak mereka tampakkan di hadapan kamu wahai Muhammad. Rasa rugi mereka sembunyikan, tidak mereka tampakkan di hadapan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaquluna, mereka mengatakan, lau kana lana adna ikhtiyarin ma qutilna hahuna, seandainya kita punya pilihan untuk bisa keluar dari peperangan ini, ma qutilna hahuna, tentu kita tidak akan dikalahkan di sini. Qul lahum, katakan kepada mereka, innal ajala biyadillah, sesungguhnya ajal itu ada di tangan Allah. Walau kuntum fi buyutikum wa qaddarallahu annakum tamutun la kharaja alladhina kataba alaihimul mauta ila haythu yuqtalun. Seandainya kalian ada di rumah-rumah kalian, namun Allah telah menakdirkan bahwa kalian akan mati, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan kematian oleh Allah kepada mereka akan keluar dari rumah-rumahnya, ila haitsu yuqtalun, ke tempat di mana mereka terbunuh atau mati. Jadi kematian tidaklah dipercepat datangnya oleh peperangan. tidak juga diperlambat datangnya oleh karena tidak ikut berperang. Perang atau tidak, kalau sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi. Ya. Seseorang yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati, terbunuh, maka kematiannya bukan karena dipercepat oleh peperangan itu. Akan tetapi karena memang sudah sampai pada ajalnya. Buktinya banyak orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mati-mati. Malah kembali pulang ke rumahnya dengan membawa sekian banyak ghanimah, ya, keuntungan. Jadi kematian itu tidak dipercepat dengan peperangan dan tidak pula diperlambat dengan tidak ikut berperang. Al-ajal biyadillah. Ajal itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah di ayat ini, ta'ifatun qad ahammatshum anfusuhum. Sekelompok orang yang ada bersama dengan orang-orang yang beriman, namun mereka cemas terhadap dirinya. Tidak seperti sangkaan mereka. Ya. Qala wa ma ja'ala Allahu dhalika illa liyakhtabira ma fi sudurikum minasyakki wan nifaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa tidaklah Allah menakdirkan semua itu melainkan liyakhtabira ma fi sudurikum, untuk menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian dari keraguan dan kemunafikan. Waliyumayyizal khabisa minat thayyib, dan dalam rangka memisahkan antara yang baik dengan yang jelek. Wayudhira amral mu'min minal munafiq linnasi fil aqwali wal af'al, dan dalam rangka menampakkan keadaan seorang mukmin dengan seorang munafik di hadapan semua manusia. Fil aqwali wal af'al, dalam kata-katanya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Wallahu alimum bima fi suduri khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam dada-dada makhluknya. Wala yakhfa alaihi syai'un min umurihim, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari urusan-urusan makhluknya. Nah. Ayat berikutnya yang ke-155. Allah berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalangan kalian, orang-orang yang berpaling dari kalian, yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, innama istazallahumus syaitan bi ba'dhi ma kasabu, itu lantaran digelincirkan oleh setan. Biba'dhima kasabu, dengan sebab sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Walaqad 'afallahu 'anhum, namun Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Ghafurun Harim, Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Tafsirannya, innal ladzina farru minkum ya ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil qital yaumal taqal mu'minuna wal musyrikuuna fi ghazwati Uhud innama awqa'ahumus syaitan fi hadzal dhanbi bima 'amilu minadh dhunub. Allah azza wa jalla memberitahukan di ayat ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang mereka melarikan diri dari kalian, wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarikan diri dari peperangan di hari bertemunya pasukan mukminin dan musyrikin dalam perang Uhud. Innama awqa'ahumus syaitan fi hadzal dzanbi. Sesungguhnya setan telah menjerumuskan mereka dalam dosa ini. Dosa berlari dari peperangan. Ya. Karena berlari dari peperangan termasuk dosa besar. Setanlah yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa ini. Biba'dhi ma'amilu minadz-dzunub, disebabkan oleh karena apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, peperangan jihad di jalan Allah secara fisik ini bisa menjadi ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Sejauh mana tingkat keimanannya. Nanti akan terpisah mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak. Akan kelihatan mana yang baik, mana yang jelek. Akan kelihatan mana yang ikhlas, mana yang tidak. Akan kelihatan mana yang jujur, mana yang dusta, yaitu kaum munafik. Nah, yang jelek, yang tidak ikhlas, yang dusta alias munafik, mereka akan melarikan diri, berpaling. Kapan itu? Ketika bertemunya dua pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Bisa jadi mereka orang-orang munafik yang berpaling, melarikan diri dari peperangan, sebelum terjadi peperangan, suaranya yang paling keras, yang paling lancang suaranya. Ayo kita perang, ayo kita bela agama Allah. Begitu benar-benar peperangan sudah ada di hadapannya, malah yang pertama kali apa? Melarikan diri. Banyak kan zaman sekarang orang-orang yang bahasanya masya Allah, jihad, jihad, jihad. Ketika ada memang kesempatan berperang di hadapannya, justru malah sembunyi, tidak mau berperang. Ini tipe munafik. Inilah orang-orang munafik. Apa yang membuat orang-orang berlari menghindar dari peperangan di saat benar-benar bertemu pasukan mukminin dan musyrikin? Jawabannya, innama auqa'ahum syaitan, setanlah yang menjerumuskan mereka. Yang membuat mereka seperti itu adalah setan. Setan yang mendorong mereka untuk lari, menjauh dari apa? Medan perang. Apa sebabnya? Biba'dhi ma'amilu minadz-dzunub, oleh karena ada sebagian dosa yang mereka kerjakan. Karena jihad ini amalan yang suci. Amalan yang suci, tidak akan ada yang berperang di dalamnya kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memang bertekad untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Kalau yang tidak seperti itu akan terpisah, akan nampak. Nah, jadi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala walaqad tajawazallahu anhum falam yu'aqibhum. Namun demikian Allah memaafkan mereka. Allah tidak segera menghukum mereka. Innallaha ghafurun lil mudznibin at-taibin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi orang-orang yang berdosa tapi kemudian bertaubat. Jadi Allah beri kesempatan, tidak langsung dihukum. Banyak orang yang ketika melakukan kemaksiatan dibiarkan oleh Allah. Melakukan dosa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak pernah merasa salah ketika melakukan dosa. Ini semata-mata karena memang Allah memberikan kesempatan. Ini salah satu gambaran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ghafur, Maha Pengampun dosa. Halim. Selain itu Allah Azza wa Jalla juga halim, Maha lembut. La yu'ajil min asman asahu bil 'uqubah. Allah tidak menyegerakan hukuman bagi siapa saja yang melakukan kemaksiatan. Coba. Sampai seperti itu. Ya, ghafurnya Allah, halimnya Allah Azza wa Jalla. Banyak dosa yang kita perbuat, namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat darinya. Bahkan Allah menutupi dosa itu di hadapan makhluknya. Ya. Nah, ini semua sebagai peringatan bagi kita semua agar jangan terlena. Harus segera sadar diri ketika kita merasa nyaman melakukan kemaksiatan dalam keadaan tidak ada yang tahu, enggak ada hambatan. Kita harus segera sadar bahwa ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Ya. Karena Allah Maha Ghafur, Allah Maha Halim. Jadi segera tinggalkan kemaksiatan itu dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ayat yang ke-156. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang mereka berkata kepada kawan-kawannya saat mereka melakukan sebuah perjalanan atau saat mereka berperang, lau kanu indana ma matu, seandainya mereka ada bersama kami, tidak ikut berperang, tentu mereka tidak akan mati. Wama kutilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang-orang kafir kepada kawan-kawannya. Seandainya orang-orang yang berperang itu tidak pergi jadi berperang, namun tetap bersama kita, bersama kami, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. Allah jadikan itu sebagai bentuk penyesalan dalam hati-hatinya. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi la tushabihu al-kafirin alladzina la yu'minuna bi rabbihim. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan seluruh syariat-syariatnya, la tushabihu al-kafirin. Jangan sekali-kali kalian mencontoh, meniru orang-orang kafir yang mereka jelas tidak beriman kepada Rabbnya. Fahum yaquluna li ikhwanihim min ahlil kufri idza kharaju yabhathuna fi ardillah an ma'ashihim aw kanu ma'al ghuzati al-muqatilina fama matu aw qutilu law lam yakhruj ha'ula'i wa lam yuqatalu wa aqamu ma'ana wa lam yuqatilu wa aqamu ma'ana ma matu wa ma qutilu. Mereka orang-orang kafir itu berkata kepada kawan-kawannya, sama-sama dari kalangan orang-orang kafir juga, idza kharaju yabhathuna fi ardillah an ma'ashihim, kalau mereka kawan-kawannya itu keluar mencari penghidupan di muka bumi, atau kalau mereka ikut dalam sebuah peperangan, maka apa kata mereka, laulam yakhruj haula, seandainya orang-orang yang ikut berperang itu tidak keluar dari tempat-tempat tinggalnya, walam yuqatilu, dan tidak berperang, wa aqamu ma'ana, namun tinggal bersama kami, ma matu wa ma qutilu, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Nah, ini ucapan orang-orang kafir kepada kawan-kawannya. Ucapan yang penuh dengan provokasi, ketika ada di antara kawan-kawannya yang mereka mati terbunuh karena sebuah peperangan, maka mereka mengatakan kalau seandainya tidak keluar, tidak ikut berperang, tentu tidak akan mati. Qala wa hadzal qaul yaziduhum alaman wa hazanan wa hasratan tastaqirru fi qulubihim. Kata Allah, ucapan orang-orang kafir ini, ucapan orang-orang kafir ini akan menambah duka dan menambah kesedihan serta kerugian yang menetap dalam hati-hati mereka. Jadi ketika mereka tahu bahwa sebagian dari kawan-kawannya itu ada yang mati, ada yang terbunuh dalam peperangan, ya, maka mereka mengatakan kalau seandainya tidak ikut perang tentu tidak akan mati. Dan itu kata Allah, ucapan itu adalah sebagai bentuk apa? Duka yang mereka rasakan, kesedihan yang mereka rasakan, dan kerugian. Ammal mu'minun, beda halnya dengan orang-orang yang beriman. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika biqadarillah fayahdillahu qulubahum. Kalau orang-orang yang beriman, ketika tahu bahwa saudara-saudaranya ada yang terbunuh atau mati dalam peperangan, mereka tahu bahwa semua itu atas takdir Allah. Fayahdillahu qulubahum. Allah berikan hidayah ke dalam hati-hati mereka. Wa yukhaffaf anhumul musibah, dan Allah ringankan beban atau musibah mereka, orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, karena memang mereka takut mati. Sedangkan orang-orang yang beriman ketika berperang, memang yang dicari adalah syahadah. Ya. Karena meninggal dunia, mati di medan perang dalam rangka menegakkan kalimat Allah, ya, maka pahalanya sangat besar, surga jaminannya. Nah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman jangan sampai meniru ucapan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman ketika ada di antara saudaranya yang meninggal dunia di medan perang, jangan sekali-kali mengatakan kalau seandainya dia tidak berperang tentu tidak akan mati. Jangan sampai mengatakan seperti itu, karena itu ucapan siapa? Orang-orang kafir kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya. Nah. Wallahu yuhyi man qaddara lahul hayata. Kemudian Allah jelaskan di ayat itu bahwa Allah lah yang menghidupkan. Allah yang memberikan kehidupan kepada siapa saja yang Allah takdirkan tetap hidup. Wa in kana musafiron, walaupun melakukan safar. Au ghazian, atau sekalipun berperang. Ya. Kalau belum saatnya meninggal, belum saatnya mati, maka tidak akan terjadi kematian itu. Qala wa yumitu man intaha ajaluhu wa in kana muqiman, dan sebaliknya, dia Allah yang mematikan. Ya. Siapa saja yang telah selesai ajalnya? Siapa saja yang sudah sampai di ajalnya, wa in kana muqiman, sekalipun dalam keadaan tidak pergi kemana mana, enggak safar, tidak juga perang. Tapi mati. Lagi makan, lagi tidur, ya, lagi minum teh. Ya. Kalau memang sudah sampai ajalnya, maka pasti akan mati. Jadi orang-orang yang beriman, sekali lagi, jangan sampai meniru, ya, orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman harus yakin yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan kehidupan kepada siapa saja yang memang Allah takdirkan akan hidup. Dan Allah akan mematikan siapa saja yang sudah sampai di ajalnya. Ketika seseorang itu ditetapkan untuk hidup, maka hal apapun yang terjadi padanya gak akan menjadi sebab dia mati. tabrakan sampai hancur, kepala hancur katakanlah, setengah badannya hancur. Kalau Allah masih tetap berikan kehidupan kepadanya, dia pasti tetap hidup. Ya. Padahal setengah badannya sudah hancur. Nah, karena yang menghidupkan adalah Allah. Dan sekali lagi, seseorang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, nyaman duduk santai depan rumah, ya, sambil baca buku, minum teh, tiba-tiba mati. Ya. Gak ada hal apapun yang terjadi padanya, gak ada satu insiden pun, ya, yang katakanlah menjadi sebab dia mati. Tapi tiba-tiba mati. Ini menunjukkan bahwa yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Nah. Jadi orang-orang yang beriman tidak perlu takut. Ketika ada seruan berperang, seruan berjihad di jalan Allah, berangkat, berangkat. Ya. Kalau Allah takdirkan masih tetap hidup, maka akan pulang kembali. Tapi kalau Allah takdirkan meninggal, maka pasti akan meninggal dunia. Tidak dipercepat dengan perang, tidak juga diperlambat dengan kondisi tidak perang. Nah. Wallah bikulli ma ta'malunahu basirun fayujazikum bihi. Kemudian di akhir ayat Allah jelaskan bahwa Allah itu maha tahu, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Fayujazikum bihi, lalu Allah akan membalas kalian dengannya. Selanjutnya ayat yang ke-157, Allah berfirman, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah. Lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in qutiltum fi sabilillah, andai kalian terbunuh di jalan Allah atau kalian mati, lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un, maka ampunan dan rahmat dari Allah itu sesuatu yang lebih baik dari semua apa yang telah mereka orang-orang kumpulkan. Nah. Tafsirannya, wala in qutiltum ayyuhal mu'minun wa antum tujahiduna fi sabilillah aw muttum fi athna'il qital la yaghfiranna Allahu lakum dhunubakum wa la yarhamannakum rahmatan min 'indih. Allah menegaskan di ayat ini, wala in qutiltum, andai kalian terbunuh wahai orang-orang yang beriman, andai kalian terbunuh wahai orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian berjihad di jalan Allah, atau andai kalian mati di tengah-tengah peperangan, la yaghfirannallahu lakum dzunubakum, niscaya Allah benar-benar akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah akan merahmati kalian dengan rahmatnya, min indihi, dari sisinya. Fatafuzuna bijannatin na'im, sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dengan surga, surga yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah siapkan. Kemudian di akhir ayat Allah beritahukan, wadzalika khairun minad dunya wa ma yajma'uhu ahluha. Ya. Maghfirah, rahmat, surga yang penuh dengan kenikmatan itu jauh lebih baik dari dunia dan semua hal yang telah dikumpulkan oleh ahlu dunia. Ya. Kemudian berikutnya ayat 158, Allah berfirman, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan seandainya kalian mati atau terbunuh, maka hanya kepada Allah lah ya, kalian akan dikembalikan untuk kemudian dibangkitkan. Tafsiran dari ayat ini, wala in qaddat ajalukum fi hadhihi alhayati ad-dunya famuttum ala furushikum aw qutiltum fi sahatil qital la ilallahi wahdah tuhsyarun fayujazikum bi a'malikum. Allah beritahukan bahwa wala in qadat ajalukum fi hadhihi ad-dunya, seandainya ajal kalian sudah sampai, masa hidup kalian sudah berakhir dalam kehidupan dunia ini, hingga kalian mati di atas tempat-tempat tidur kalian atau kalian terbunuh di tengah-tengah peperangan, maka sesungguhnya hanya kepada Allah saja kalian akan dikembalikan dan dikumpulkan. Fayujazikum bi'a'malikum. Untuk kemudian Allah akan membalas seluruh amal-amal kalian. Ya. Karena semua kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.